Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'd. Qala Syekh Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi di kitab al-iman. Qala wa haddatsana Ubaidullah bin Muazin qala haddatsana Abi قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اقرأ بعد ذلك. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زايد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يطرب بعدكم رقاب بعد. Hadis yang pertamanya sudah datang Abu Bakar bin Abi Syaibah terus istansitin nas sudah. Bu hadis di atas itu babu bayani makna qaulin nabi la tarju ba'di kufara. Khalas. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'lu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الإمام مسلم dalam kitab sahihnya berkata dalam kitab الإيمان bab penjelasan makna perkataan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal sebagian lainnya. Al-Imam Muslim menyebutkan ya, pada haji wada dari hadis Jarir bin Abdullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jarir, in istansitin nasa, suruhlah manusia agar mereka diam. Dan ini terjadi ketika haji wada. Haji wada disebut wada karena Rasulullah SAW, dan wada dalam manusia, bahasa Indonesia maknanya adalah perpisahan. Hajjatul wada, haji perpisahan. Karena kala itu Nabi SAW yang menyebutkan kata-kata perpisahan kepada umatnya. Kata Nabi, la'alli la'alqakum ba'da ami hadha, boleh saja aku tidak akan pernah berjumpa kalian lagi setelah tahunku ini. Karena Nabi telah merasa dekatnya ajalnya. Maka dia menyampaikan pesan-pesan pada haji wada di hadapan manusia. Maka dia perintahkan Jarir bin Abdullah untuk menyuruh manusia diam agar mereka mendengar perkataan Nabi SAW. Jumlah yang haji banyak, sekitar 130 ribu orang. Dan tidak ada mikrofon. Nabi SAW perintahkan kepada Jarir untuk menyuruh manusia diam. Kemudian beliau menyampaikan. Ya, boleh saja Allah SWT menyampaikan perkataan Nabi kepada jemaah haji secara keseluruhan. Dengan mukjizat dari Allah SWT. Ya. Pada jumlah mereka ratusan ribu. Berkata Nabi, istansitin nas, suruhlah manusia diam. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, la tarji'u ba'di kufaran, janganlah kalian kembali setelah aku. Ba'di setelahku, maksudnya setelah aku wafat atau setelah bubar daripada majlis ini, setelah bubar daripada haji ini. Kufaran, kufar jamak daripada kafirun, kafirun kufaran, bagaikan orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian menebas leher sebagian lainnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingatkan umat ini agar mereka tidak kembali setelah Rasulullah wafat nanti kafir. Dan tafsiran kufaran, janganlah kalian menjadi orang-orang kafir di sini. Tentunya banyak tafsiran para ulama, ada yang mengatakan ya maknanya adalah kafir ketika orang-orang menghalalkan untuk menumpahkan darah sama kaum muslimin. Janganlah kalian menjadi kafir dengan meyakini halalnya menumpahkan darah sama kalian. Ini antara tafsirannya. Dan tafsiran yang lain mengatakan janganlah kalian kafir nikmat dengan nikmat Islam, nikmat persatuan, kalian rusak nikmat tersebut dengan saling berperang. Ada yang mengatakan bahwasanya makna kufur ini adalah jalan kepada kekufuran, yang begitu dekat kepada kufuran. Ada yang mengatakan janganlah kalian berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang kafir. Ya. Bagian mengatakan maknanya janganlah kalian kafir lagi nanti setelah aku meninggal, hendaklah kalian tetap di atas keislaman. Ini tafsiran para ulama tentang makna la tarji'u ba'di kuffar, jangan kalian setelahku nanti kembali kafir. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih pendapat yang mengatakan janganlah kalian menjadi setelahku nanti bagaikan orang-orang kafir, berbuat perbuatan orang-orang kafir, di mana sebagian kalian menumpahkan darah sebagian lainnya. Padahal semua orang-orang beriman bersaudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Bagaimana akan tumpahkan darah sebagian kalian padahal kalian bersaudara? Ya, hanyalah perbuatan orang-orang kafir saja yang menumpahkan darah. Orang mukmin dilarang menumpahkan darah sesama mereka. Maka tafsiran kufar di sini pendapat yang paling dipilih oleh para ulama, mana adalah amalul kufar. Jangan kalian meniru amal orang kafir, sebagian kalian memenggal kepala sebagian lainnya. Ya, ini disebut dengan nama kufurun asghar, kufur kecil. Karena berperang satu sama lain antara kaum muslimin itu tidak mengeluarkan seorang daripada Islam, manakala dia tidak menghalalkan darah kaum muslimin, manakala tidak menghalalkan ya membunuh kaum muslimin. Dan kita masih dalam bahas kitabul iman. Al-Imam Muslim menjelaskan sebagian kata-kata kufur dalam hadis Nabi bukan maknanya kafir keluar daripada Islam. Karena kata-kata kufur, kafir, kufar itu memiliki konotasi, boleh jadi kufrun akbar, mukhrijun minal millah, kufur besar, mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Bisa jadi bermakna kufrun asgar, kufur kecil, atau kufrun duna kufrin, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan saling membunuh satu sama lain itu perbuatan orang-orang kufar, tak layak sahabat kaum muslimin menumpahkan darah. Karena itulah makna kufar di sini yang dipilih oleh ahlu tahqiq, maknanya adalah meniru perbuatan orang-orang kafir. Atau ini saling memerangi satu sama lain adalah ya perbuatan yang tak dilakukan oleh orang-orang mukmin, karena dia adalah perbuatan kufur kecil yang di bawah daripada kufur besar. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dalam riwayat lainnya ya sebagaimana tadi dibacakan dari Abdullah bin Umar, jika sebelumnya dari Jarir bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata pada haji wada, hajjatul wada, waihakum au qala wailakum. Ada dua kata-kata yang mirip-mirip. Ada kata wailakum. Wail adalah doa kecelakaan. Wailul lil musallin, celakalah, binasalah, hancurlah neraka. Wailah bagi orang-orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai daripada salatnya. Ini kata-kata wail. Di bawah wail, waihakum. Waihakum, ya, maknanya adalah bimakna ta'ajjub wa tawajju', kata-kata yang diucapkan ya seseorang manakala dia merasa aneh. Itu namanya waihakum. Anehlah kalian, waihakum, anehlah kalian. Faqala wailakum wailakum, binasalah kalian, celakalah kalian. La tarji'u ba'di kufaran, jangan kalian setelahku itu nanti kembali menjadi kafir, maknanya yang tadi saya sebutkan. Menjadi bagaikan orang-orang kafir, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal kepala sebagian lainnya, menumpahkan darah sebagian lainnya. Ini amalan kufur, tapi kufrun asgar duna akbar, bukan kufur besar. Naam Syekh. Babu itlaqi ismil kufri ala ta'ni bin nasabi wan niyahati. Qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Muawiyah tahwil, qala wa haddatsana bin Numair wal Labzulah, qala haddatsana Abi wa Muhammad bin Ubaidin kulluhum anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Naam, berkata Muslim rahimahullah, babu itlaqi ismil kufri 'ala at-ta'ni fin nasabi wan niyahab. Ya, pengucapan kata-kata kufur dalam hadis terhadap orang yang mencela nasab seseorang dan orang yang meratap. Ada dua perkara yang dianggap kufur pelakunya. Pertama, mencela nasab. Mencela nasab bisa bermakna mengingkari nasab. Dia mengingkari nasabnya. Dia mengatakan, aku bukan keturunan si fulan. Itu mencela nasab. Atau mencela seseorang dengan menisbatkan dia kepada selain ayahnya. Engkau bukan anak si fulan, engkau anak si fulan. Engkau anak zina. Itu mencela nasab. Di antara makna mencela nasab adalah dia merendahkan manusia, nasab seseorang, menganggap nasabnya lebih tinggi, sukunya lebih tinggi, ya, rasnya lebih tinggi dari yang lain. Ini masuk kepada mencela nasab. At-ta'nu fil ansab. Dan ini adalah merupakan perbuatan kufur. Tapi kata-kata kufur di sini kembali maknanya, kata para ulama, kufrul asgar, kufur kecil. Tidak membuat seseorang mencela nasab keluar daripada Islam, tidak. Yang kedua adalah niyahah. Niyahah maknanya meratap. Meratap manakala dapat musibah. Dengan menampar-nampar wajah, mengoyak-ngoyak baju, ya mungkin ya, menggugurkan rambutnya, mengucapkan kata-kata tak ridho atas kepergian orang dicintai, mengatakan, wahai fulan, engkaulah segala-galanya bagi kami, engkaulah tulang punggung kami, wahai fulan, bagaimana kami hidup setelah engkau mati ini, bagaimana nasib kami setelahmu. Ini adalah meratap yang tak layak bagi orang mukmin. Orang mukmin meyakini semua orang pastikan mati. Orang mukmin meyakini hanya Allah yang kekal abadi. Orang mukmin meyakini rezeki di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Bukan di tangan suami. Banyak istri takut suaminya mati nanti bagaimana rezekinya. Rizqu 'alallah. Rezeki itu Allah yang tanggung. Mengapa kau harus mengatakan kata-kata yang tak layak dikatakan seolah-olah suamimu itulah yang membawa rezeki? Allah pemberi rezeki. Ya, engkaulah tulang punggung keluarga, bagaimana kami hidup tanpamu? Allah yang menanggung rezeki hamba-hamba. Inilah namanya meratap. Kata-kata yang keluar histeris, menjerit, ya, menyebutkan tentang jenazah yang meninggal dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang menunjukkan tak rela dengan takdir. Wahai fulan, sekiranya engkau tak berangkat tadi pagi, engkau tak mati. Wahai, ini semuanya salah semua ini. Katakan qadarullah, semua sudah ditakdirkan, masya'a fa'ala, apa yang dikehendaki itu yang terjadi. Tak ada kata seandainya-seandainya. Jika ajal telah datang, tak ada seandainya lagi. Setiap orang telah menentukan ajalnya. Maka meratap ini adalah perbuatan kufur. yang tetap kembali kepada perkataan para maknanya kufur kecil. Al-Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara pada manusia, manusia dengan keduanya itu mereka melakukan kekufuran. At-ta'am fi an-nasab, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, meratap atas orang yang telah mati. Adapun menangis manakala meninggal orang yang dikasihi, menangis tak ada masalah. Menangis tak sama dengan meratap. Tangisan adalah merupakan bagian daripada rahmat yang Allah berikan dalam hati manusia. Manakala meninggal anaknya Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam, Ibrahim ya, anak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Nabi pun menangis. Maka bertanyalah salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa Anda menangis?" Kata Nabi, "Inilah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati hamba-hambanya, innama yarhamullah min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang dalam diri mereka ada rasa rahmat. Jadi menangis tak dihukum. Yang dihukum adalah apa yang keluar daripada mulut berupa ucapan-ucapan dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Mengoyak-ngoyak baju dan semacamnya, menampar-nampar wajah. Bagaimana kaum Syiah yang meratap atas kewafatnya Husain, mereka yang membunuhnya, ya dan billah, kemudian mereka meratapinya. Kemudian mereka memukul diri mereka, semuanya bersalahan amalan mereka. Mereka mengkhianati Husain hingga terbunuh, kemudian sepanjang masa mereka meratapi kematiannya ya, dengan memukul-mukul wajah, mengoyak-ngoyak tubuh mereka, mencabik-cabiknya. Sebagian mereka mati dalam peristiwa itu, namanya at-tatbir kata mereka. Ya. Mereka tampar-tampar wajah, mereka pukul-pukul dada mereka. Ini perbuatan orang jahiliyah, perbuatan orang-orang kafir. Perumpamaan mereka bagaikan seorang yang membunuh seseorang, kemudian dia menangisi atas terbunuhnya tersebut, padahal dia yang membunuhnya. Siapa yang mengeluarkan Husain daripada Kufah? Orang Syiah. Rawafid. Siapa yang merayunya agar datang ke mereka? Siapa yang membiarkan dia diperangi di Karbala? Siapa yang berkhianat ketika di Kufah? Semuanya mereka. Jadi ini adalah perbuatan jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Yang mana kedua perbuatan ini dianggap perbuatan kufur, tapi bukan kufrun akbar. Dia hanyalah kufrun asgar, kufur kecil. Ya, na'am. Babu tasmiyatil abdil abiki kafiran. Qala haddatsana Ali ibn Hujrin As-Sa'di. قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. الإمام مسلم menyebutkan berikutnya, bab tasmiyatil abdil abiqi kafiran. Bab dalam hadis Nabi menyebut seorang hamba yang lari dari tuannya sebagai orang kafir, lari daripada tuannya. Hamba budak sahaya dibeli oleh tuannya, kemudian dia lari dari tuannya. Maka dalam hadis disebutkan budak ini adalah budak yang kafir. Imam Muslim meriwayatkan, haddatsana Ali bin Hujrin As-Sa'di, aku telah diberitakan oleh Ali bin Hujr As-Sa'di, dia berkata, haddatsana Ismailu ibnu ya'ni ibnu Ulayyah, aku diberitahukan oleh Ismail yang kunyahnya adalah ibnu Ulayyah, an Mansur ibni Abdurrahman, dari Mansur bin Abdurrahman, Al-Sya'bi dari Imam Sya'bi, An-Jarir dari Jarir bin Abdullah, annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya Sya'bi pernah mendengar Jarir berkata, afwan, bahwasanya Jarir pernah mendengar Rasulullah berkata, ayyuma abdin, budak manapun juga, abaqa min mawalihi, yang melarikan diri daripada tuan-tuannya, faqad kafara, maka dia telah kafir, hatta yarji'a ilaihim, sampai dia kembali kepada tuannya. Ini menunjukkan kata-kata kafir itu tidak harus seluruhnya membuat seorang keluar daripada Islam. Dari sinilah terjadi perselisihan ulama tentang hukum meninggalkan salat bagi orang yang bermalas-malasan. Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana shalah, janji sesama kita orang beriman adalah salat, faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ulama berselisih apa makna kafir di sini. Sebagian mengatakan kafirnya kafir keluar daripada Islam, sebagian mengatakan kafir nikmat, kafir kecil bukan kafir besar. Dari situlah mereka berselisih. Yang jelas memang kata-kata kafir tidak harus semuanya itu bermakna keluar daripada Islam. Bagaimana kita mengetahui ini kafir keluar daripada Islam dan ini bukan keluar daripada Islam? Dari kaidah-kaidah umum, dari mengumpulkan semua dalil. Di sini dikatakan ayyuma abdin, budak manapun, abaqa, boleh abaqa, boleh abiqa. Ya, dalam Al-Quran abiqa. Idza abiqa ila al-fulkil mashhun. Makna abiqa atau abaqa, lari, melarikan dirinya dari tuannya. An mawalihi faqad kafara, maka dia telah kafir, hatta yarji' ilaihim, sampai dia kembali kepada mereka. Sebagian ulama menafsirkan makna kafir adalah manakala dia menghalalkan kezaliman, melarikan diri daripada tuannya, dihalalkannya, maka dengan penghalalan itu dia kafir. Tafsiran para ulama, sebagian mengatakan ini adalah kufur, ya kufur nikmat, dia kufur kepada nikmat tuannya yang telah membelinya, memberinya makan, minum, tempat tinggal, kemudian dia lari begitu saja, ini menunjukkan kufurnya nikmat. Ya kufur kepada kebaikan. Ya, ada yang mengatakan ini maknanya adalah jalan kepada kekufuran. At-tahqiq menurut ulama-ulama muhaqqiqin, makna kufur di sini adalah kufur duna kufrin, kufur kecil, bukan kufur besar. Kecuali kalau dia menghalalkan, ya. Maka ini menunjukkan tentang larangan seorang budak yang dimiliki tuannya, dibeli oleh tuannya, berkhianat dengan melarikan diri daripada tuannya. Nanti dalam beberapa hadis dikatakan, ya, tak diterima sholatnya sampai dia kembali kepada tuannya. Ini qira' ya ustaz, fadal. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حبس بن غياث عن داود عن الشعبي. Satu hal lagi, berkata Mansur, perawi hadis Mansur bin Abdurrahman yang mengambil pada Syabi dari Jarir bin Abdullah, berkata Mansur, qad wallahi ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah hadis ini diriwayatkan dari Nabi, kan dalam sanad di atas hanya sampai seolah-olah kepada Jarir. Seolah-olah Sya'bi mendengar Jarir berkata, ya, ayyuma abdin, budak manapun. Maka Mansur ingin menekankan bahwasanya hadis ini sebenarnya bukan dari perkataan Jarir. Hadis ini sampai kepada Nabi SAW alias marfu', tidak mauquf. Qad, kata Mansur, qad wallahi, demi Allah, qad ruya, qad wallahi ruya 'anil nabi. Hadis ini benar-benar diriwayatkan dari Nabi. Walakinni akrahu an yurwa anni hahuna bil Basrah, tapi aku tak nyaman, merasa tak senang, tak enak hati menyampaikan hadis ini dari Nabi SAW di negeri Basrah ini. Kenapa? Karena di negeri Basrah itu terdapat banyak sekali kelompok-kelompok yang menyempal, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Semacam Khawarij di sana bersarang, Mu'tazilah pun di sana bersarang, yang mana mazhab mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jika disebutkan ini hadis dari Nabi SAW, akan membuat seolah-olah mereka merasa kuat, mereka didukung hadis, bahwasanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, ada dalilnya. Maka Mansur mengatakan, aku tak senang hal ini diriwayatkan dari Nabi di Basrah. Kenapa? Karena hal tadi. Karena dia khawatir orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku besar-besar dan Mu'tazilah pun demikian. Itu makna perkataan Mansur, demi Allah sungguh hadis ini diriwayatkan dari Nabi, tapi aku tak nyaman menyampaikannya di sini di negeri Basrah. Naam. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حبس بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. Ya, jika pada sanad sebelumnya enggak disebutkan dari Jarir dia mendengar Rasulullah, tapi seolah-olah Syabi yang mendengar dari Jarir. Jarir berkata, hamba manapun yang lari, tapi dalam riwayat yang kedua ini jelas Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Jarir, dia berkata, berkata Rasulullah. Berarti ini perkataan Rasulullah, bukan perkataan Jarir, sahabat Nabi. Ya. Ayyuma abdin, budak manapun abaqa, yang lari dari tuannya, faqad bari'at minhu dhimmah, sungguh dia telah lepas daripada dhimmah, jaminan keselamatan daripada Allah dan Rasulnya. Bari'at minhu dhimmah, ya, tak lagi dia terjamin, tak ada lagi garansi baginya, jaminan dia selamat, dia lepas daripada jamin Allah dan Rasulnya. Bahwasanya tak boleh orang beriman itu ditumpahkan darahnya, tak boleh orang beriman itu diambil hartanya, manakala dia lari, hilanglah jaminan tersebut. Ya. Dengan sebab dia lari, maka diangkatlah daripadanya jaminan keselamatannya sebagai orang mukmin, karena iman itu menyelamatkan. Ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, mereka lah yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, mereka di atas petunjuk. Maka orang lari daripada tuannya, budak lari daripada tuannya, hilanglah kehormatannya dalam naungan Allah dan Rasulnya, dalam naungan Islam. Karena dia telah bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada tuannya, karena dia kufur nikmat, maka hilanglah daripadanya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak hadis-hadis tentang jaminan, di antaranya man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa salat subuh berjamaah, maka di dalam garansi Allah. Maka janganlah salah seorang daripada kalian merusak jaminan Allah ini. Ini salat subuh berjamaah besar, kita dapat garansi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. نعم. Imam Muslim menyebutkan jalur berikutnya yang juga ujungnya sampai kepada Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi, yang dia memberitakan dari Nabi صلى الله عليه وسلم. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan-perkataan ini dari Nabi, bukan dari Jarir. Dia hanyalah menukil perkataan Nabi. Apa kata Nabi? Idza abaqal abdu, jika ada seorang hamba yang melarikan dirinya, lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima salatnya. Ya, dalam beberapa nas-nas hadis ada perkara-perkara yang membuat seseorang tak diterima salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang sholatnya itu sah jika terkumpul padanya rukun dan syarat dan kewajiban sholat. Ada padanya rukun, syarat, adanya padanya kewajiban, sah. Maka dia tidak harus mengqadha sholatnya. Gugur baginya kewajiban mengerjakan sholat karena sudah dikerjakannya, tapi tidak bernilai di hadapan Allah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam tuqbal lahu sholatun, di antaranya man ata arrafan, yang datang kepada peramal atau paranormal, kepada dukun, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. Itu yang datang, datang ke dukun. Kalau andai kata dia percaya, la faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dianggap dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi kata-kata lam tuqbal lahu salatun ini banyak dalam hadis. Ya, orang yang berselisih pun demikian, amalan-amalannya tidak diterima sampai dia kembali berdamai kepada sahabatnya yang berselisih. Banyak keterangan-keterangan hadis yang membuat kita ya ini harus benar-benar menjaga, jangan sampai sholat kita sia-sia. Memang dia menggugurkan kewajiban, bari adzimmatuhu, memang dia telah menunaikan tugasnya karena terpenuhi pada rukun syarat, tapi tak ada makna di sisi Allah, tidak diterima Allah sholatnya. Ya. Kalau orang tak diterima sholatnya, seolah-olah dia tak sholat. Kalau orang tak sholat, kena azab. Itu resiko. Maka ini adalah merupakan perbuatan dosa besar. Dia lari daripada tuannya, berkhianat daripada tuannya. Dan semua pengkhianatan adalah dosa besar. Naam, fadhlu Ustaz. Babu bayani kufri man qala mutirna bin naw'i. Qala haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Salih bin Kaisan an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah an Zaid bin Khalid al-Juhani qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi ithri as-sama' kanat min al-laili فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي mu'minun bil kawakib, bil kawkab, mu'minun bil kawkab. Ahsanallah. Kata Imam Muslim rahimahullah, babu bayani kufri man qala mutirna bin nau, bab penjelasan kafirnya perkataan orang yang mengatakan kami ini dicurahkan hujan karena bintang, bin nau. Tradisi masyarakat jahiliyah dahulu kala, mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Turun hujan ini karena bintang itu tenggelam, karena bintang itu muncul. Seolah-olah bintang itulah yang menurunkan hujan. Maka ucapan mutirna binaw'i kada, turun hujan karena bintang ini dalam agama kita, ini perkataan kufrun. Dan dia adalah kufrun asgar, asalnya kufur kecil. Bila mana maksudnya Allah merupakan penyebab segala sesuatu, tapi menisbatkan kata-kata turunnya hujan kepada bintang, ini kufurun kecil. Kalaulah dia meyakini bukan Allah yang menurunkan hujan, tapi bintang inilah yang menurunkan hujan, naiklah dia kepada kufur besar, mengeluarkan dia daripada Islam. Jadi kata-kata mutirna binaw'i kadha, hujan turun karena bintang ini, bisa jadi dia kufur kecil, itu asalnya. Manakala dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, bintang ini seolah-olah sebab, padahal Allah tak pernah menjadikan bintang ini sebab turunnya hujan, ini kufur kecil. Bila dia meyakini bintang ini yang menurunkan hujan bukan Allah, ini kufur besar. Sebagaimana pakai jimat, orang yang pakai jimat meyakini jimat ini perantara Allah yang mengatur segala-galanya, maka dia telah tergelincir ke dalam syirik kecil. Bila mana dia meyakini jimat inilah yang menyelamatkan dirinya, mendatangkan keberkahan, menjauhi mara bahaya, belempetaka, maka dia telah tergelincir dalam syirik, dalam syirik besar yang menguatkan dia daripada Islam. Orang-orang yang menggantungkan di rumahnya jimat-jimat, tangkal-tangkal, raja-raja. Apa maksudnya, apa niatnya? Jika dia meyakini jimat ini yang menjaga rumahnya dari mara bahaya, daripada maling, memudahkan usahanya, rezekinya menjadi lancar karena jimat ini, bisa dalam bentuk jimat, tangkal-tangkal, raja-raja, kadang-kadang putu-putu wali. Digantungkannya putu wali, dia katakan ini semua menyebabkan usahaku lancar, rezekiku lancar, dijauhkan dari mara bahaya dan petaka, maka dia telah tergelincir dalam kufur besar. Apabila dia meyakini Allah semuanya menentukan, ini hanyalah merupakan perantara semata. Ini orang saleh, ini jimat, ya, perantara sebab Allah lah musabibnya, maka dia telah tergelincir dalam syirik kecil. Demikian juga dengan perkataan mutirna binau'i kada, hujan turun dengan sebab bintang ini. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, dia berkata, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, aku pernah membaca di hadapan Malik dari Salih bin Kaisan, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sahabat Nabi, dia berkata, ya salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil hudaybiyyati fi ithri sama', kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh setelah peristiwa Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, kesepakatan gencatan senjata antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum Quraisy di tempat yang bernama Hudaybiyah terjadi, maka diberi ya dalam sejarah dengan perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Ya, kata sahabat Nabi di sini, ya, Zaid bin Khalid al-Juhani, kami pernah salat bersama Nabi SAW salat subuh pada peristiwa Hudaybiyah, maksudnya janji, perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata. Fi ithri sama, kala itu hujan baru turun di malam harinya. Setelah turunnya hujan di malam harinya. Fi ithri sama'i kanat minal lail. Setelah hujan turun di malam harinya. Fala man sarafa, manakala Nabi selesai salat subuh, aqbala 'alan nas. Nabi pun menghadap manusia. Kebiasaan Nabi selepas salat dia berbalik menghadapkan wajahnya kepada manusia. Bukan membelakangi manusia. Sebagian imam tak tahu sunnah yang benar. Selepas solat berjamaah tetap diberikannya punggungnya kepada jamaah. Salah. Menyelesaikan sunnah Nabi. Sunnah Nabi selepas solat imam itu berbalik arah menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Bukan tetap dalam keadaan memberikan punggungnya seolah-olah masih solat. Dia berbalik agar orang tahu solat telah selesai. Mengikuti contoh Nabi SAW. Kemudian berkatalah Nabi SAW, hal tadrun, tahukah kalian, mada qala rabbukum, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qalu Allah wa rasuluh a'lam, mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, berkata Nabi, qala Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada hamba-hambaku yang beriman dan ada pula hamba-hambaku yang kafir padaku. Yang kafir kepadaku. Ini kata-kata kafir pegang. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, adapun hamba yang berkata hujan Allah turunkan dengan sebab rahmatnya, kasih sayangnya, fadzalika mu'minun bi, itulah orang yang beriman kepadaku kata Allah, wa kafirun bil kaukab, dan dia kafir kepada kaukab, mengingkari kaukab maknanya bintang-bintang. Dia mengingkari bintang-bintang itu tidak punya apapun pengaruh, semuanya dengan ketentuan Allah. Wa amma man qala, dan adapun orang yang berkata mutirna binau'i kada wa kada, hujan ini turun karena kemunculan bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi, itulah orang yang kafir denganku. Mu'minun bil kaugab, yang dia beriman dengan bintang-bintang seolah-olah bintang-bintang itu yang mencurahkan hujan. Maka makna kafirun bi, maka dialah orang kafir denganku, tergantung dengan apa yang tadi kita telah bahas. Jika dia meyakini bintang itulah yang mencurahkan hujan, itu kufur besar. Jika dia menganggap Allah yang menurunkan hujan, bintang hanyalah sebab dengan terbitnya bintang ini turunlah hujan, maka ini kufur kecil. Allah mengatakan, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, sampai terusnya. Sungguh aku bersumpah demi mawaqi'in nujum, tenggelamnya bintang-bintang. Sampai kata Allah, ya, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, kalian menjadikan rezeki Allah curahkan kepada kalian berupa hujan yang datang daripada Allah SWT. Annakum tukadzibun, kalian dustakan rezeki tersebut. Kalian katakan ini hujan bukan karena Allah tapi karena bintang. Inilah tafsiran ayat tersebut. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, kalian menjadikan rezeki Allah turunkan kepada kalian yang datang daripada Allah seolah-olah dia bukan dari Allah tapi datang daripada bintang. أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, kalian mendustakan rezeki daripada Allah. Kufurnya manusia kepada nikmat Allah. Ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha, mereka tahu nikmat itu datang daripada Allah tapi mereka ingkari. Tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki itu Allah yang mencurahkan tapi mereka kufur cari rezeki ke kuburan-kuburan keramat. Pakai rezeki, cari rezeki dengan jimat dan semacamnya, inilah kekufuran manusia. Ya, kita padakan sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Ada beberapa riwayat lagi ke depan tentang perkara ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.